lagi menjadi satu misteri. Bagaikan tiada hati yang peduli, tidak mau ku ingat lagi apa yang telah terjadi, tragedi Oktober. Sesalah I'm not afraid.